Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Baik. Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Wa qawluhu khairi nabiyyin ursila. Dan berikutnya adalah bait bait syair khairi nabiyyin ursila bagian akhir ujung ya. Jama' al-muallif huna بين النبوة والرسالة. المؤلف menggabungkan di sini antara النبوة dan الرسالة. Ya, ini sudah kita baca ya. Ya. Baik. An-nubuwah ishtiqaqnya dari ada dua yang disebutkan Syekh. Min, yang pertama minan An-naba. Iya. Baik. Yang kedua minan nubu An-nubuwah. An-naba artinya apa? Sina naba fa'il bimakna maf'ul. Naam. Naba al-manbu, yakni yang diberi khabar. Tayyib. Diberi khabar wahyu maksudnya. An-nubuwah. Apa maknanya? An-nubuwah maknanya al-irtifa'. Ketinggian derajat. Jadi. Tayyib. Nabi alaihi salatu wassalam akmalu man ursila wa akmalu man unbi'a. Nah, karena dari pemetikan kata an-nubuwwah menunjukkan irtifa' derajat Nabi alaihi salatu wassalam sebagai nabi yang paling tinggi derajatnya, berarti paling sempurna. Akmal man ursil, akmal man unbi'a, dari an-naba yang diberi wahyu. Khabar wahyu berarti akmal man umbiya. Naam. Oleh karena itu al-muallif mengatakan khairi nabiyyin ursila. Wal muallif huna, dan al-muallif di sini mengatakan qal nabiyyin ursila. Ini belum dibaca kan? Ya, lama. Baik. Wa lam yaqul khairi rasulin ursila. Al-muallif mengatakan khairi nabiyin ursila. Nabiyin ursila. Tidak mengatakan khairi rasulin. Ya, rasulin ursila. Kenapa? Wadhalika li anna kulli wadhalika li anna kulla rasulin nabiyun. Hal itu dikarenakan setiap rasul ya pasti nabi. Setiap rasul pasti dia nabi. Wa dalalatur risalati 'ala an-nubuwwati min babi dalalatil luzum. Dan dalalah penunjukan ar-risalah kerasulan 'ala an-nubuwwah atas kenabian, ya, penunjukan itu min babi dalalatil luzum. Termasuk dalam bab penunjukan sesuatu dengan konsekuensinya. Penunjukan sesuatu sebagai konsekuensinya. Artinya apa? لأن من لازم كونه رسولا أن يكون نبيا. لأن karena sesungguhnya min lazimi kaunihi rasulan, di antara termasuk konsekuensi ya keadaan seseorang sebagai rasul, konsekuensinya dia adalah nabi. Jadi penunjukan ini babnya adalah al-luzum, artinya itu konsekuensi yang ditunjukkan. Itu adalah konsekuensinya. Nah, ketika dia berpredikat rasul, ya, ketika dia berpredikat rasul, ini berkonsekuensi, ya, ini berkonsekuensi apa? Bahwa dia juga seorang nabi. Nah, baik, itu konsekuensinya. Jadi mimbab al dalalati al luzum, penunjukannya adalah penunjukan ya yang metode konsekuensi. Baik. Fa idza dzukira al-lafdhu sharihan, maka apabila lafaz itu disebutkan sharihan secara gamblang, secara jelas ya, kana dzalika afsaha fi dalalati 'ala al-maqsudi. Karena dalik hal itu afsaha, lebih fasih ya, fi dalalati, lebih fasih, ini lebih jelas dalam hal penunjukan alal maksud, atas apa yang dimaksud. Artinya ya, jika disebutkan langsung lafaz nabi berarti sharih bahwa beliau adalah nabi. Ini afsah, ini lebih jelas, lebih jelas ya, dalam penunjukan, untuk menunjukkan bahwa beliau adalah nabi. Dibandingkan kalau dikatakan ya, khairi rasulin ursila. Kalau dikatakan khairi rasulin ursila, ini juga mengandung makna bahwa beliau adalah nabi yang diutus. Nah, dari sisi mana? Padahal tidak ada lafaz nabi. Hanya khairi, seandainya ini, seandainya al-muallif mengatakan khairi rasulin ursila, sebaik-baik rasul yang diutus. Ini juga sudah menunjukkan bahwa beliau bukan hanya rasul tapi juga nabi. Tapi penunjukan bahwa beliau nabi dipetik dari kalimat ini secara apa tadi? Dalalat al-luzum, penunjukan dengan konsekuensi, karena rasul, predikat rasul konsekuensinya menunjukkan mesti dia nabi. Nah, kalau dikatakan khairi nabiyin ursila, maka secara sharih lafaz itu disebutkan nabi. Nabiyin ursila, berarti lafaz nabi memang disebutkan ya secara sharih. Ini afsah dalam hal penunjukan alal maksud, atas maksud, maka ini lebih jelas. Mana yang lebih jelas di antara keduanya? Kalau dikatakan khairi nabiyin ursila atau khairi rasulin ursila, tentunya lebih jelas ketika dikatakan khairi nabiyin ursila, karena memang disebutkan lafadna nabi. Daripada khairi rasulin ursila, itu juga menunjukkan bahwa beliau nabi, karena ketika dikatakan dia sebaik-baik rasul yang diutus, konsekuensinya beliau juga adalah nabi. Tapi dalalatul luzum, lebih jelas afsah jika disebut lafadnya langsung khairi nabiyin ursila. Ini maksudnya. Fa idza dzukira al-lafdhu sharihan kana dzalika afsaha fi dalalati 'ala al-maqsud. Fal jam'u bainan nubuwwati war risalati nastafidu minhu annahu nassun 'ala an-nubuwwah. Jadi penggabungan antara an-nubuwwah dan risalah, antara lafaz an-nubuwwah dan risalah, nastafidu minhu, kita memetik faedah darinya, annahu nassun 'ala an-nubuwwah, sesungguhnya itu adalah nas, penegasan langsung ala nubuwah, atas kenabian. Walau iktusira. Ala risalati, seandainya. Ya. Kalau dicukupkan. Ya. Dengan lafaz risalah kerasulan, lam nastafid makna nubuwati, kita tidak memetik makna kenabian illa kecuali an tariqil luzum, kecuali melalui metode konsekuensi dari Rasul. Ya. Baik. Penyebutan lafaz secara sorry, yakni tansis, yakni penegasan langsung kenabiannya, ini lebih, ya, pasti lebih jelas dibandingkan hanya dipetik makna kenabian itu melalui metode al-luzum. Wadih? Itu maksudnya. Nah, wa kaunul lafzi dallan ala al-ma'na binassihi, ulang lagi lah syekh, wa kaunul lafzi dallan ala al-ma'na binassihi awla min kaunihi dallan bistilzamihi. Nah, ya, keadaan lafaz yang menunjukkan atas satu makna, ya, dengan nasnya, yakni dengan lafaznya yang langsung menunjukkan makna yang diinginkan, itu maknanya nas, yakni penegasan langsung dengan lafaz yang menunjukkan makna itu secara langsung. Itu. Aula itu lebih, itu lebih, lebih baik. Nah, itu lebih kuat. Min kaunihi dallan bistilzamihi, lebih kuat. Nah, daripada lafaz itu, keadaan lafaz itu menunjukkan suatu makna dengan penunjukan konsekuensi darinya. Nah, saya kira sudah semakin jelas ini. Ya. Nah. Jadi ketika dikatakan khairi rasulin ursila, apakah ini menunjukkan bahwa nabi adalah di samping rasul juga nabi? Mal jawab, iya. Nah, juga menunjukkan kenabian beliau. Dalalahnya, dalalah apa namanya? Al-luzum, karena min lazimi kawani rasulan ayakuna maga nabi, nabiyan, konsekuensi seorang rasul dia juga nabi. Nah, tetapi ketika dikatakan khairi nabiyin ursila, ini lebih jelas lagi, karena memang ada nas lafaz itu secara langsung menyebutkan nabi. Baik. Kama fi hadith al-Bara bin Azib radhiyallahu an, dan ada dalil yang diangkat oleh Syekh menyebutkan penjelasan beliau ini. Ya. Yang menguatkan, mendukung kalimat yang dipilih oleh kata yang dipilih oleh al-muallif. Sebagaimana pada hadith al-Bara bin Azib radhiyallahu an, عند تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada Al-Bara bin Azib doa an-naumi, doa tidur, doa untuk tidur, ya. Falamma a'ada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an, kemudian ketika Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengulangi doa, ya, ada doa, mengulangi doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi diajari oleh Nabi, kemudian disuruh ulangi. Al-Bara bin Azib mengulangi membaca apa yang diajarkan oleh Nabi. Qal, Al-Bara mengatakan, amantu bi rasulika alladhi arsalt. Aku beriman kepada Rasulmu ya Allah yang engkau utus. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la, tidak, ya, jangan kamu ganti. Qul bi wa bi nabiyyik, ya, alladhi arsalt, katakan, dan aku beriman dengan nabi nabimu yang engkau utus. Muttafaq alaih. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam mengajarinya dengan lafaz nabi. Wa bi nabiyyik alladhi arsal. Al-Bara bin Azib bin berinisiatif ya menggantinya dengan lafaz rasul dengan pemahaman bahwa kalau dikatakan amantu wa bi rasulik ya, wa bi rasulik itu jelas mengandung makna nah nubuwah kenabian. Jadi tidak keliru. Karena tetap menunjukkan makna nabi dan rasul, predikat ini lebih tinggi derajatnya ya, tetapi ternyata disalahkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh diganti, tetap dengan lafaz nabi sesuai yang diajarkan ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa lafaz-lafaz doa itu adalah tauqifiyah. Lafaz-lafaz doa tertentu yang diajar oleh Nabi SAW, dia tidak boleh berinisiatif mengurangi, menambah-nambah. Ya, cukupkan dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Nah, kemudian Syekh menjelaskan, لِأَجْلِ أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ عَلَى النُّبُوَةِ دَلَالَةً نَصِيَةً. Di sini apa rahasianya? Kenapa Nabi SAW melarang Al-Bara mengganti kata Nabi dengan kata Rasul, padahal kenabian itu konsekuensi dari Rasul? Li ajli an takuna dalalatu, dalam rangka ya dalalah ala nubuwah, penunjukan atas kenabian beliau, dalalatan nasiyah, merupakan dalalah penunjukan secara nas, yakni penegasan ya secara langsung dengan lafaz yang menunjukkan makna itu secara langsung, bukan hanya konsekuensi. Hadza min jihatin, ini ditinjau dari satu sisi. Wa min jihatin ukhra, dan ditinjau dari sisi lain. Annahu idza qal, bahwa jika dia mengatakan khairi rasulin ya, yakni al-muallif jika memilih kalimat khairi rasul, memilih kata rasul pengganti nabi, fa inna lafdhar rasul, maka sesungguhnya lafaz ar-rasul yashmalu ar-rasul al-malakiyya wa huwa Jibril alaihi salam. Lafaz ini dari segi makna mencakup rasul dari kalangan malaikat yang diutus, yaitu Jibril alaihi salam, wa yashmalu ar-rasul al-bashariyya wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan mencakup rasul dari kalangan manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cakupan kata rasul masih umum, masih bisa masuk dalam maknanya ar-rasul al-malaki yaitu Jibril. Ya. Lakin ya, dan tetapi ala kulli hal ya, fi kalamil muallifi, atas segala keadaan. Nah, fi kalamil muallifi, pada kalam al-muallif, kalimatu Muhammadin, kata Muhammad, tukhriju kalimat ini, tukhriju minhu, yani tukhriju min kalamihi, mengeluarkan. Jadi kalimat Muhammad, kata Muhammad, tukhriju minhu, mengeluarkan dari kalamnya, ucapannya Jibril alaihi salam. Artinya sisi tinjauan yang kedua ini ya, meskipun memang secara lafaz ya Rasul itu masih bermakna umum, tapi sebenarnya ketika dikatakan Muhammadin khairi, ya, kalau dikatakan Muhammadin khairi rasulin urzila, meskipun rasul mengandung rasul makna mencakup makna rasul malaki dan rasul basyari, tapi jelas yang dimaksud dengan kalimat ini seandainya kata yang dipilih adalah rasul mesti ar-rasul al-basyari. Kenapa? Karena sudah ada kata Muhammad sebelumnya. Muhammadin khairi rasulin ursila. Jadi rasul meskipun maknanya umum, ya, tetapi jelas yang dimaksud di sini apa? Mesti rasul basyari karena sudah ada kata Muhammad. Ini maksud Syekh. Jadi setelah beliau menyampaikan sisi yang kedua yang menguatkan pilihan ini, karena dari segi makna rasul mencakup ar-rasul al-malaki dan al-basyari, beda dengan lafaz nabi, tidak ada nabi dari kalangan malaikat, ya kan? Mesti basyari. Nah, setelah itu kemudian beliau mengatakan tetapi ya ala kulli hal. Nah, pada ucapan muallif sebenarnya sudah ada kalimat Muhammad, dan ini kata Muhammad ini sudah mengeluarkan Jibril. Jadi ketika dikatakan khair nabiin, jadi kalau seandainya muallif mengatakan khair rasulin ursila, maka itu juga sudah benar. Tapi lebih bagus yang dipilih sekarang. Muhammadin khair nabiin ursila. Naam. Jadi yang terpenting sebenarnya sisi yang pertama, ya. Sisi yang pertama yaitu dalalah apa tadi, supaya dalalahnya adalah dalalah nasiyah, ya, sebagaimana pada hadis Al-Bara bin Azib. Kemudian wal alifu fi qawli, dan huruf alif fi qawlihi pada ucapan al-muallif ursila, ya, ini kan sebenarnya kalimat ini khair Muhammadin khair nabiyyin ursila. Ya, kalau pada kalimat biasa kan ursila tidak ada alif, kan? Tapi ini kok ada alif? Apa ini alif ini? Kan ini kan fi'il madi mughayyir shighah, arsala ursila tanpa alif, kan? Arsala ursila pada kalimat biasa, ya. Arsala ursila. Tapi di sini di bait syair ini dia di ujung, ya. Dia di ujung bait syair al-muallif menambahkan alif. Apa alif ini? Yusammiha al-ulama'u alif al-itlaq. Ulama menamakan alif ini dengan alif al-itlaq. Ya, alif al-itlaq ay itlaq ar-rawi. Itlaq ar-rawi. Naam. Alif yang di sebutkan secara lepas di ujung bait syair yang diistilahkan dengan itlaq ar-rawi. Nah, ini istilah dalam bait syair. Namanya itlaq ar-rawi. Yang diucapkan secara lepas di ujung bait syair. Nah, أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. Kan enak, ya. أرسلا. Lepas aja أرسلا. Enak, kan? Kalau tidak diberi alif kurang asyik, ya kan? أرسلا. Ada yang ditahan gitu. Ini أرسلا. Kan? Itu. Itlaq ar-rawi namanya. طيب. قال المؤلف رحمه الله وذي min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Tayyib wa dhi min ya mina ak, ini nama yang butuh dibenahi cetakannya. Wadi mina. Mina di sini ya, pakai fathah. Padahal ini kan hamzahnya hamzah apa? Ini aksam. Hamzah. Qat'i. Jadi tetap ini dibaca dengan sukun. Wadi min aksami. Nah, malah jadi susah bacanya kan. Yang di harokati ya, apabila bertemu di pertemuan dua sukun, kalau dia hamzah apa? Hamzah qad, hamzah wa wasal. Nah, jadi wadi min aksamil hadithi iddah. Di cetakannya itu apa? Iddah pakai tak, pakai titik atau pakai tanpa titik? Iddah pakai titik di atas, tak marbutoh atau ha? Iya, tidak ada titiknya. Iddah gitu, ha gitu. Tidak ada titik di atas. Iya. Menyesuaikan dengan yang di yang setelahnya. Wahaddah. Di sini disyarahnya. Wa qawluhu iddah. Ini kan. Tanpa. Tapi itu asalnya adalah iddatun itu. Iddatun. Nanti akan datang iddah ya ini. Sejumlah. Nah. Jadi di. Wa qawluhu di. Di ismu isyarah. Di adalah isim isyarat di. Nah. Wal musyaru ilaih. Dan yang disyaratkan. Ma tarattaba fi dhihnil muallifi. Ma tarattaba fi dhihnil muallif. Apa yang tertata di pikiran al-muallif, apa yang tertata di pikiran muallif yang ingin dituangkan dalam bait bersyairnya dari berbagai ya ragam macam-macam hadis yang hendak dia tuangkan, itu yang disyaratkan oleh beliau. In kanatil isyaratu qabla tasnifi, in kanatil isyaratu qabla tasnifi. Makna ini jika isyarat itu sebelum, ya, sebelum mengarang, ya, sebelum mengarang. Jadi jika al-musannif menulis ini li wadi min aksamil hadits sebelum beliau menulis bait-bait setelahnya yang menyebutkan aksamul hadits itu, berarti memang isyarat ini sesuatu yang ada di pikirannya. Yang dia siapkan mau dituangkan pada bait-bait yang akan ditulis nanti. Karena ya, jika syarat itu sebelum penulisan apa yang dikarang. Wa in kanatil isyaratu ba'da tasnifi. Jika isyarat itu setelah ya, penulisan karya yang dikarang ini berarti sudah tertuang kemudian di isyarat itu disebutkan fal musyaru ilaihi, maka yang diisyaratkan huwa syai'ul hadiru, sesuatu yang sudah hadir. Al-mujudu sudah ada. Fil kharij di luar pikiran. Fil kharij maksudnya kharij dhihni. Fil kharij maksudnya apa? Kharij al-dhihni. Di luar pikiran. Jadi jika sudah dikarang, sudah ditulis aksam hadith itu, kemudian isyarat ini dimunculkan, berarti isyarat ini kepada sesuatu yang sudah hadir, yang sudah ada di luar pikiran, karena sudah dituangkan dalam tulisan. Nah, فما المراد بالحديث هنا؟ Apa yang dimaksud dengan al-hadith di sini? Di ini, ya, min aksamil hadithi. Termasuk, ya, dari macam-macam hadith. Nah, yakni hadithi. Iddatun, kalau kita ingin memahami maknanya ini, kita apa, coba kita buat kalimatnya kita susun di luar bait ini, yakni di iddatun min aksamil hadis. Nah, begitu. Di ya Ini sih syaratnya. Iddatun min atsamil hadis. Jadi ini adalah iddah. Apa itu iddah? Sejumlah min atsamil hadis. Sejumlah dari macam-macam hadis. Naam. Nah, famal murad bil hadis huna? Apa yang dimaksud dengan al hadis di sini min atsamil hadis? A'ilmu, a'ilmu dirayati. Apakah ilmu dirayah yang dimaksud? Am ataukah ilmu riwayah atau ilmu riwayah? Naqul, kita mengatakan jawabannya al-muradu biqawli. Yang dimaksud dengan ucapannya aqsam al-hadith, huna ilmu dirayah. Ilmu dirayah. Apa bedanya antara ilmu riwayah dan ilmu dirayah? Berarti muraja kembali bagian awal pelajaran kita di bagian muqaddimah. Ya. Ilmu dirayah itu membahas tentang apa? Ilmu yubhatu fihi. Hah? Coba dilihat kembali halaman 6 itu. Ilmu yubhatu fihi an ahwalir rawi wal marwi min haythul qabul warad. Ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan rawi di sanad dan keadaan al-marwi yaitu matan hadis yang diriwayatkan min haitsu ditinjau dari segi apa? Al-qabul war-rad diterima atau diterima dan ditolaknya riwayat itu. Ini diraya. Nah, ini yang dimaksud di sini. Bukan ilmu riwayah. Ya, kan ilmu riwayah itu apa? Ilmu yabhathu fi madha? Ma yunqalu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwali wa af'alihi wa ahwa wa ahwalihi. Ilmu hadis yang membahas tentang apa yang dinukil dari nabi, dari ucapan-ucapannya, dari perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaannya. Ini pembahasannya seputar hadis yang diriwayatkan ini menunjukkan apa gitu. Nah, ini hadis ini menunjukkan sabdanya, perbuatannya, keadaannya menunjukkan apa? Itu ilmu riwayah. Yang diriwayatkan ini apa ini yang diriwayatkan? Yang diriwayatkan ini ucapan, perbuatan atau keadaan. Nah, itu ilmu riwayah. Adapun ini dirayah. Dirayah yakni untuk mengenal, mengetahui ya keadaan rawi ini. Dirayat ini mempelajari untuk mengetahui keadaan rawi ini, keadaan matan ini diterima apa tidak, ditolak apa tidak. Ya. Dalam periwayatan. Wadih. Nah, tentunya ini yang dimaksud yang akan dibahas oleh al-muallif, yakni ilmu hadis. Al-hadis ini adalah dirayah. Nah. Makanya akan dipelajari nanti tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan seterusnya. Ya. Macam-macam hadis yang sanadnya bersambung, ya. Yang muttasil atau yang terputus, yang munqati', ya, yang mursal dan seterusnya. Gitu. Itu dirayah. Diroya. Ya. Jelas ya. Nah. Wa qawluhu iddah. Ay. Adadun. Laisa bikathir. Yaitu sejumlah hadith. Laisa bikathir. Tidak banyak. Jadi. Ya. Sejumlah. Ya, dari aqsam, dari macam-macam hadis yang akan disampaikan di sini dan itu tidak banyak karena ini dikarang ya sebagai pembuka ilmu hadis bagi pemula. Naam. Wa qawluhu, jadi tadi sudah paham ya, wa li min aqsamil hadis idda, kalau kita tata maksudnya apa? Hadi yakni di di iddatun min aqsamil hadis. Inilah sejumlah dari macam-macam hadis. Baik. Wa kullu wahidin ata wahdahu. Wa kullu wahidin ata wahdahu ay anna kulla wahidin min hadhil aqsam, sesungguhnya masing-masing dari macam-macam hadis ini, ya, sejumlah macam-macam hadis ini, ja'a bihil muallif, yang datang dengannya al muallifu, ya, al muallif mendatangkannya, masing-masing dari macam-macam hadis itu didatangkan oleh al muallif, disebutkan oleh beliau, ya, wahaddahu, bersama definisinya, itu wahaddahu yakni bersama definisinya. Wa qawluhu ata wa haddah, kullu wahidin ata, masing-masing dari macam-macam hadis itu ata, datang. Wa haddahu, datang bersama hadnya, bersama definisinya. Al-wawu huna wawul ma'iyah. Wawu di sini adalah wawu ma'iyah. Wa haddahu maf'ulun ma'ah. Dan haddahu adalah maf'ul ma'ah. Karena wawunya adalah wawu ma'iyah. Jadi hadda maf'ulun ma'ah. Mansub di sini. Kenapa dinasab hadda? Ini kan dari kata haddun. Kenapa dinasab dengan fath hadda? Karena dia maf'ulun ma'ah. Wawunya wawu ma'iyah. Wahuna qa'idatun. Dan di sini ada kaidah. Wahia yaitu. Iza utifa ala dhamiril mustatiri. Apabila diatofkan. Ya. Kepada dhamir mustatir, fal afsahu, maka yang lebih fasih, an takuna al wawu lil ma'iyyati, wawu itu adalah wawu ma'iyyah, dijadikan wawu ma'iyyah, ya, bukan ataf. Wa yunsabu ma ba'daha, dan dinasab isim setelahnya. Ini yang lebih fasih. Sebagai contoh, fa idza qulta, apabila Anda mengatakan Muhammadun jaa wa Aliyan. Muhammad telah datang, ya, wa Aliyan. Tayyib, fa innahu afsahu. Maka sesungguhnya kalimat ini lebih fasih min qaulik, daripada ucapanmu Muhammadun jaa wa Aliyun. Muhammadun ja'a wa aliyun, meskipun Muhammadun ja'a wa aliyun juga bisa. Yaitu wawunya dijadikan wawu apa? I'rabnya. Wawu ataf. Naam. Ya. Muhammadun i'rabnya apa di sini? Mubtada. Marfu bi-dhamm. Kemudian ja'a fi'lun madhi. Hah? Di dalamnya ada fa? Fa'il, yang namanya fi'il madi. Ma'lum ini. Berarti ada fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Al-jumlah minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'in khobar lil mubtada. Al-waw waw afin aliyun aliyun, ya, diatofkan ke mana? Diatofkan ke dhamir mustatir yang ada pada ja'a. Ini yang dimaksud di atas. Idza utifa ala dhamiril mustatir. Maka lebih fasih di sini al-afsan takuna al-wawu lil ma'iyah. Wa yunsabu ma ba'daha. Berarti lebih fasih kita mengatakan Muhammadun ja'a wa aliyan. Jangan jadikan wawu ataf, tapi jadikan apa? Wawu ma'iyah. Sehingga aliyan menjadi maf'ul ma'ah. Lianna wawal ma'iyyati tadullu ala al-musahabah, karena sesungguhnya waw ma'iyyah menunjukkan makna musahabah, ya, kebersamaan, ya. Baik, fal mashubu huwa dhamiru. Fal mashub, yakni yang disertai adalah ad-dhamir, yaitu dhamirnya. Muhammad ja'a wa aliyan. Muhammad telah datang. Ya. Beserta Ali. Bersama Ali. Baik. Nah, jadi kita kembali ke bait syair di atas. Wa kullu wahidin ata wahaddahu. Nah, kullu wahidin, kullu berarti di sini apa? Mubtada, i'rabnya kan begitu. Mudhaf wahidin mudhaf ilai. Kemudian ata ini fi'il dan fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il ata ini fi mahalli rafin khabar mubtada. Kemudian wawunya, kalau dijadikan waw ataf, berarti had ini akan diatafkan ke domir yang ada pada ata, yaitu wahadduhu. Gitu. Kalau diatafkan, ya. Karena posisi domir mustatir itu kan fa'il. Ya, fa'il itu kan mahallu minal i'rab adalah ar-rafa', berarti kan wahad hadduhu. Seperti tadi, Muhammadun ja'a wa aliyun. Itu kalau wawunya waw ataf. Tetapi lebih fasial afsah, kata Syekh, kita jadikan waw ma'iyya. Jadi dikatakan oleh al-muallif, wahaddahu dinasab oleh dia. Jadi wawunya jadikan waw ma'iyya. Nah, jadi kullu wahidin, ya, setiap dari aksamul hadith tersebut, ata datang penyebutannya, wahaddahu disertai definisinya masing-masing. Bersama definisinya. Gitu maksudnya. Wa makna haddahu ay ta'rifahu, definisinya. Wal haddu huwa ta'rifu bisyai. Dan al hadd, ya, al hadd, al hadd itu definisi, yakni yang pembatasan maknanya, ya, pembatasan makna itu definisi. Definisi itu apa? Definisi itu adalah pembatasan makna. Nah, wa ta'rifu bisyai, ya, mengenalkan sesuatu, ya, batas maknanya. Pengenalan batas makna sesuatu. Sehingga sesuatu itu dikenali dengan definisi itu, bahwa maknanya adalah ini. Demikian gitu. Nah, sehingga yang bukan bagian dari maknanya tidak masuk ke situ. Wa yushtaratu fil haddi an yakuna muttaridan wa an yakuna munakisan. Kemudian ini penjelasan dari Syekh, ya, tentang syarat bahwa yang namanya had, pembatasan makna sesuatu, ya, sehingga betul benar-benar dikenali definisi sesuatu itu, maknanya adalah itu, dipersyaratkan harus muttarid dan harus munakis, dalam arti yakni annal hadda yushtaratu an la yakhruja anhu syai'un minal mahdud, dipersyaratkan an la yakhruja anhu syai'un minal mahdud, tidak ada sesuatu pun yang keluar, ya, tidak ada sesuatu yang keluar dari batas makna itu, dari definisi itu, yang memang merupakan bagian dari maknanya, tidak keluar darinya, masuk, mesti masuk. Itu syarat pertama. Wa an la yadkhula fihi syai'un min ghairil mahdud, dan agar tidak masuk ke dalam, ya, ke dalam kata itu sesuatu yang bukan bagian dari maknanya, ya, karena sudah dibatasi maknanya, maka yang bukan bagian dari maknanya tidak bisa melewati batas ini, tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, begitu maksudnya. Nah, ini juga yang diistilahkan dalam dengan istilah lain jami'un mani'. Ta'rif itu harus apa? Jami' mani'. Jami' li jami' afrodi, makna jami' yakni mengumpulkan seluruh anggota maknanya, mesti masuk, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tercecer, semuanya mesti masuk. Ya. Ini maksudnya tadi an la yakhruja anhu syai'un minal mahdud. Tidak ada anggota maknanya ya yang keluar dari batas makna definisi yang disebutkan. Jadi seluruh afrod makna anggota maknanya mesti masuk di dalamnya. Tidak ada yang tercecer di luar. Masuk semua. Berarti jami' lengkap. Ah, gitu. Definisi itu lengkap. Mani' mani'un menghalangi ya. Dari sesuatu yang bukan bagian dari maknanya. Baik, mani' yakni menghalangi ya, mimma laisa laisa min afrodi makna. Menghalangi sesuatu yang memang bukan anggota maknanya. Ini wa alla yadkhula fi syai'un min ghairil mahdud, agar tidak masuk di dalamnya sesuatu yang bukan ya bagian dari maknanya, yang tidak masuk pada batas maknanya, itu tidak bisa masuk. Artinya apa? Definisi itu harus lengkap. Ya, semua anggota bagian maknanya masuk, dan yang bukan bagian maknanya tidak bisa masuk. Itu yang dibahasakan di sini dengan an yakuna muttaridan wa an yakuna mun'akisan. Muttaridan artinya semua anggota maknanya masuk. Ya. Mun'akisan yang bukan maknanya tidak bisa masuk. Nah, itu. Baik, barakallahu fiik. Nanti akan disebutkan contoh tentang ini oleh Syekh. Itu kita lanjutkan pada pertemuan majelis yang akan datang. Barakallahu fiik. Tafadhal, jazakumullah khairan.